percaya. Bahwa aku bisa setia. Aku ingin engkau percaya bahwa aku bisa membuatmu merasa bahagia. Jauh pergi, cinta bukan alasan yang dicari-cari. Cinta hanya ketulusan dari hati. Cinta memang hanya satu yang sejati. Aku ingin kau percaya, setia. Aku ingin kau percaya bahwa akulah yang setia. Aku ingin kau percaya bahwa aku bisa setia. Aku ingin kau percaya bahwa akulah yang setia. Aku ingin